السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian kitab Tashil atau syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah membahas tentang tariqatu ahli sunnati fi asma'illahi wa sifatihi. Metodologi ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini terdiri dari tiga poin. Yang pertama adalah tariqatu ahli sunnati wal jamaah fi isbati, fil isbat, bagaimana metode ahlu sunnah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, fin nafi, bagaimana ahlu sunnah menafikan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah metode ahlu sunnah wal jamaah fi ma lam yarid fihi nafyuhu wala isbatuhu. Bagaimana ahlu sunnah wal jamaah memahami sifat-sifat yang belum ada dalil yang menafikannya, tetapi tidak ada juga dalil yang menetapkannya. Dua poin sudah kita bahas. Yang pertama, bagaimana ahlu sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki komitmen yang besar dan komitmen yang sangat kuat. Mereka adalah orang-orang yang tamassuk, berpegang teguh, berpegang erat kepada apa-apa yang datang dari Al-Quran dan datang dari hadis-hadis yang sahih. Oleh karenanya, apa yang datang dalam Al-Quran dan apa yang datang dalam Al-Hadis, baik itu adalah nama-nama, baik itu adalah sifat-sifat, maka semuanya ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan mereka menghindari penyimpangan. Mereka menghindari penyimpangan di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Oleh karenanya mereka tidak melakukan tahrif. Mereka tidak akan pernah mengubah-ubah, mengganti kata, atau mengganti lafaz, atau mengganti makna yang ditunjukkan oleh satu lafaz. Mereka tidak mentahrif, tidak mengubah, mereka tidak mentaktil, tidak menolak satupun nama dan sifat Allah. Mereka pun tidak mentakyif, menanyakan bagaimana. Kalau ada satu sifat yang Allah berikan untuk dirinya sendiri atau dikabarkan oleh Rasulullah tentang Allah, maka ahlu sunnah menetapkannya min ghairi takyifin, tanpa mentakyif, tanpa menanyakan kaifa, bagaimana. Ya, Ahlus Sunnah tidak menanyakan bagaimana, karena ini perkara gaib, perkara yang sifatnya khabariyah, yaitu sifatnya berita. Dan setelah kita mendapatkan berita, nuthbituha kama ja'a, kita menetapkannya sebagaimana datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di waktu yang sama, Ahlus Sunnah tidak melakukan tamthil. Tidak melakukan tamthil, yaitu tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak tahrib, tidak mengubah baik lafaz atau maknanya. Ahlus Sunnah tidak ta'til, tidak menolak satupun nama dan sifat Allah. Ahlus Sunnah tidak takyif, tidak menanyakan kaifa, bagaimana. Dan Ahlus Sunnah tidak tamthil, mereka tidak menyamakan Allah, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu sudah kita bahas. Ya, tariqatuhum fil isbat. Dan kita pun sudah membahas tariqatu ahli sunnati wal jamaah fi nafyi, di mana mereka, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah atas dirinya. Allah menafikan dirinya tidur. Allah menafikan dirinya mengantuk. Allah menafikan dirinya lemah. Allah menafikan dirinya lelah. Ya, itu kita nafikan semua. Allah menafikan dirinya memiliki anak atau diperanakkan. Allah nafikan itu semua. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah atas dirinya, dan apa-apa yang dinafikan oleh Rasulullah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu Ahlus Sunnah menafikan satu sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka di waktu yang sama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut yang menunjukkan kesempurnaan. Jadi ketika kita misalnya, sebagai contoh, misalnya kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan sifat zalim dari Allah. Allah tidak zalim. Ya, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kata beliau, contohnya az-zulm. Awal muradu bihi intifa'u zulmi anillah. Kita menafikan sifat zalim dari Allah. Itu namanya nafyu. Nafyu zulm. Ya, kita menafikan adanya kezaliman di dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menafikan kezaliman dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nusbit kamala diddihi lahu. Kita katakan Allah itu tidak wa ma rabbuka bizallamin lil'ibad. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Maka Ahlus Sunnah mengatakan Allah tidak, Allah disucikan, Allah dinafikan dari sifat zulm, sifat menzalimi. Dan saat kita menafikan sifat zulm, kita menetapkan lawan, lawan dari sifat tersebut, lawan dari sifat zalim, kita menetapkan bagi, kita menafikan sifat zalim bagi Allah, dan kita menetapkan lawan dari sifat tersebut yang menunjukkan kesempurnaan. Kita menafikan dari Allah sifat zulm, sifat zalim, dan kita menetapkan lawan dari sifat zalim yang menunjukkan makna yang sempurna. Misalnya kata beliau, nusbitu kamala diddihi lahu ta'ala wa huwal adl, yaitu keadilan. Kita menafikan Allah dari sifat zalim. Di waktu yang sama kita menetapkan lawannya yang menunjukkan kesempurnaan. Apa lawan dari zalim? Apa lawan dari az-zulmu, kezaliman? Tentunya al-adlu, keadilan. Ya, jadi bukan hanya menafikan sifat, tetapi menetapkan lawan dari sifat tersebut yang menunjukkan kesempurnaan. Itu kata beliau, metode ahlus sunnah di dalam menafikan satu sifat yang lemah, yang kurang, yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain kata beliau, وَنَفَا أَنَّفْسِهِ أَلُّغُوبِ وَنَفَا أَنَّفْسِهِ أَلُّغُوبِ. Di dalam Al-Quran, Allah menafikan atas dirinya sifat lugub, yaitu sifat lelah, sifat capek. Allah menafikan bahwa dirinya lelah dan capek. Tidak. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah menafikan hal tersebut. Wal muradu nafyul lugubi ma'athubuti kamali diddihi. Maka kita menafikan al-lugub yang artinya ta'ab, yang artinya lelah, dengan menetapkan lawan dari sifat lelah tersebut, yaitu al-quwah. Allah itu maha kuat, al-qawi. Al-quwah sifatnya, al-qawi namanya. Allah al-qawi, al-matin. Jadi bukan hanya menafikan. Ya. Kita menafikan satu sifat dari Allah dan di waktu yang sama kita menetapkan lawan dari sifat yang lemah itu, ya, yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah tidak lugub, Allah tidak lelah, tidak capek. Maka kita menetapkan untuk Allah sifat al-quwah yang diambil dari al-qawi, ya. Al-quwah diambil dari al-qawi. Wa hakadha baqiyatu ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi. Dan begitu, ya, begitulah kondisinya sifat-sifat yang Allah nafikan atas dirinya. Kita menafikan satu sifat bagi Allah dan kita menetapkan lawannya, ya, lawan dari sifat yang lemah tersebut kita tetapkan. Jadi bukan mujarrad an-nafi, bukan semata-mata kita menafikan, tetapi menafikan plus kita menetapkan lawan dari sifat yang lemah itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita sekarang berada di halaman 166, yaitu perkara ketiga yang akan kita baca. Tariqatuhum fi ma lam yarid nafyuhu wala isbatuhu mimma tanaza'an nasu fihi. Tariqah, jalan atau metode ahlu sunnah wal jamaah di dalam apa-apa atau di dalam sifat-sifat, lam yarid nafyuhu, belum ada dalil yang menafikannya. Wala isbatuhu, tetapi tidak ada juga dalil yang menetapkannya. Mimma tanaza'an nasu fihi, yaitu di antara perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Contohnya, kal jism. Apakah Allah memiliki jism? Al-jismu, badan, ya. Al-jism. Tidak dinafikan, tidak juga ditetapkan. Al-jism. Karena ada yang ditetapkan, misalnya tangan ditetapkan. Maka nuthbituhu, kita menetapkannya sebagaimana datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa tahrib, mengubah. Tanpa taktil, menolak. Tanpa takib, menanyakan bagaimana. Tanpa tamsil, menyerupakan. Tapi ada hal-hal yang belum ditetapkan, tetapi tidak juga dinafikan. Atau sebaliknya, tidak dinafikan, tidak juga ditetapkan. Contohnya al-jism, jismun, ya, badan. au hayyiz, hayyiz ruang, ya, atau tempat, ruang atau tempat. Wal jihatu arah, tidak dinafikan, tidak juga ditetapkan. Kali kalimat jihah, kata jihah, kata jismun, kata hayyiz, dan kata jihah itu tidak dinafikan, tidak juga ditetapkan. Badan, lalu ruang, tempat, dan jihah, yaitu arah. Tidak ada nas yang secara sharih menafikannya, secara sharih, secara jelas menafikannya, tetapi tidak ada nas yang tekstual yang sharih menetapkannya. Wa nahwi dzalik, atau sifat-sifat yang lain. Fatariqatuhum, maka tariqah ahlus sunnah di dalam permasalahan ini, at-tawakkufu fi lafzihi, at-tawakkuf, ya, tawakkuf, diam, at-tawakkufu fi lafzihi, tawakkuf di dalam lapas-lapas tersebut, tawakkuf, ya, tawakkuf itu diam, ya, ya, tawakkofa, tawakkufan, diam. Fala yuthbitunahu wala yanfunahu, yaitu mereka tidak menetapkannya tetapi tidak juga menafikannya. Jadi sederhana kalau ahlu sunnah, yang ditetapkan ya ditetapkan, yang dinafikan ya dinafikan. Menetapkan tanpa tahrib, tanpa taktil, tanpa takyif, tanpa tamsil. Menetapkan tanpa mengubah-ubah, menetapkan tanpa menolak, menetapkan tanpa menanyakan bagaimana, menetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Menafikan dengan cara menafikan bagi Allah sifat yang lemah dengan cara menetapkan lawan kelemahan tersebut, lawan dari sifat lemah tersebut. Lalu bagaimana? Ada kata atau sifat yang belum ada nas atau teks Quran dan hadis menafikan, tetapi tidak ada juga dalil menetapkan. Contohnya jismun, fisik atau badan, atau hayyizun, tempat atau ruang, ya, jihatun, arah. Ya, secara teks tidak kita temukan dalil yang menetapkan atau menafikan secara teks, ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah fihi at-tawakuf, di dalam permasalahan ini mereka tawakuf, fi lafzihi, di dalam lafaznya, fala yuthbitunahu, maka mereka tidak menetapkan lapas-lapas tersebut, wala yanfunahu, tetapi mereka pun tidak menafikannya, li adami wurudihi, karena tidak adanya dalil terkait dengan hal-hal tersebut. Amma ma'nahu fayastafsiluna anhu. Adapun dari sisi makna, mereka tidak menetapkan secara khusus, tidak juga mereka menafikan, tetapi mereka melakukan istifsal. Al-istifsal, yaitu merinci. Jadi kalau ahlu sunnah ditanya, apakah Allah memiliki jism, memiliki badan, tubuh? Maka ahlu sunnah tidak menetapkan, tidak menafikan. Karena tidak ada ayat yang menetapkan dan menafikan lapas tersebut. Lapasnya kita tidak tetapkan, tidak juga kita nafikan. Lalu bagaimana dengan maknanya? Maknanya nastafsiluhu. Kita perinci. Mada turidu. Ya. Min lafzi al-jism. Apa yang engkau maksud al-jism itu, apa maksudnya? Anda bertanya kepada kami, apakah Allah memiliki tubuh atau tidak? Mal murad bihadal kalam. Apa maksud dari ucapanmu ini, apa maksudnya? Oh iya, pertanyaan saya, apakah Allah punya wajah misalnya? Apakah Allah disifati dengan wajah, dengan tangan? Maka kita baca ayatnya. Maka kita baca ayatnya. wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Kita baca ayatnya. Yadullah fauqa aidihim misalnya. Jadi ketika kita mendapatkan kata yang mana kata ini tidak ada ketetapannya dalam Quran, tetapi tidak dinafikan, maka lafaznya kita tawakuf. Tapi maknanya kita tanya, apa maksud Anda dengan arah? Kalau Anda mengatakan Allah itu tidak disifati dengan arah, artinya Anda ingin menafikan sifat ulu dari Allah, maka Anda menyimpang. Maka Anda menyimpang. Ya? Tapi kalau yang Anda maksud Allah itu tidak diarah, artinya di tidak misalnya kita katakan di timur atau di barat, ya Allah tidak diliputi oleh sesuatu. Jadi kata arah itu memiliki makna yang umum. Maka ketika kita membahas, berdiskusi tentang arah, secara lapas kita tidak bisa menetapkannya, tidak bisa juga menafikan. Karena lam yarid, belum ada dalil yang menetapkan atau menafikan. Tapi dari sisi makna, bisa kita tanya, madza turiduna min hadzal lafz? Apa yang kalian inginkan dari lafaz ini? Kalian mengatakan Allah tidak berarah. Apa maksudnya? Oh iya, Allah tidak disifati dengan tinggi. Nah, Anda sesat. Anda sesat. Karena ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat menetapkan sifat ulu. Bahkan Allah menamakan dirinya Al-Ali, yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu maha tinggi. Ya wahuwal aliyul azim, di akhir ayat kursi. Dan dia maha ali, maha tinggi, lagi maha agung. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salih. Kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal yang soleh, naik. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan, turun dari atas ke bawah. Ya. A'amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dan terlalu banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan sifat ulu. Maka kata ketika ada orang yang mengatakan kami tidak mensifati Allah dengan jihah, dengan sifat arah, kita tanya, ya, apa yang kalian maksud dengan arah itu? Oh iya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Sebentar, Anda mengatakan tadi Allah tidak tinggi, sedangkan terlalu banyak ayat, ya, hadis, ijma' salafus salih, ijma' al-a'immatul arba'ah, ijma' ahlul hadis, mereka semua menetapkan bahwa Allah maha tinggi. Lalu kenapa Anda menafikannya? Oh iya, karena itu arah. Arah itu adalah tidak mungkin disifati oleh Allah. Bukan kita yang mensifati Allah. Tetapi Allah mensifati dirinya dengan sifat yang sempurna dan sifat yang layak bagi Allah di begitu banyak Quran, di begitu banyak hadis-hadis Nabi, bahwa dirinya maha tinggi. Dirinya maha tinggi. Dan hari ini kita ramai berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Dan Isra dan Mi'raj adalah satu dalil yang paling kuat bahwa ahlu sunnah menetapkan sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah menetapkan sifat maha tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggi di atas semua makhluknya. Jelas ma'asyiral muslimin? Ah, itu dia. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa amma ma'nahu, adapun maknanya, fayastafsiluna anhu, maka ahlu sunnah melakukan tafsil, yaitu menanyakan apa yang Anda maksud dengan lapas-lapas tersebut. Fa in urida bihi batilun yunazzihullahu anhu, apabila yang mereka inginkan adalah makna yang batil dari lapas-lapas yang belum ada penyebutannya dalam Quran dan hadis, Kita tanya apa maksudmu dengan lapas tersebut? Wa in urida bihi batilun, apabila mereka memaksudkan makna yang batil, maka kita mensucikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in urida bihi haqqun la yamtani'u 'ala Allahi qabuluhu. Tetapi kalau yang mereka inginkan adalah makna yang benar, maka tidak ada masalah, ya. Kita menerimanya. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi lebih baik gunakan lafaz-lafaz yang syar'i. Istimal al-alfaz asy-syar'iyyah. Gunakanlah lafaz-lafaz yang syar'iyyah. Apalagi ini masalah akidah. Jangan gunakan lafaz-lafaz yang masih terlalu umum, yang masih multi tafsir dan pemahaman. Gunakan lafaz yang syar'i, lafaz yang ada di Quran. Allah itu tinggi, dia tinggi. Ya. Jangan menggunakan lafaz yang umum, tetapi gunakanlah lafaz yang datang dari Quran dan hadis. Saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada penjelasan. Fa idza sa'ala sa'ilun masalan anil jihah. Seandainya ada seseorang yang bertanya tentang arah, apakah Allah disifati dengan arah? Hal nusbitu fi haqqillahi amla? Kita menetapkan arah tidak untuk Allah. Kalau ada pertanyaan begitu. Hal nusbitu fi haqqillah amla? Kita tetapkan tidak untuk Allah itu arah atau tidak kita tetapkan? Faqila lahu, kita katakan kepadanya, hadhihi lafzah, lafaz ini, la nusbituha wala nanfiha, kami tidak menetapkannya tapi tidak juga menolaknya. Li'annahu lam yarid fin nususi syar'iyyati itsbatuha wala nafyuha, karena kata arah tidak ada dalil syar'i yang menafikan atau menetapkan. Wasanian, dan yang kedua, yuqalu lahu, kita katakan kepada orang yang bertanya tersebut, ma muraduka bihadas sual, apa maksudmu dengan soal ini? Soal ini artinya apa sih? Maksudnya apa? Fa in qala uridu annahu ta'ala fi makanin yahwihi, aku ingin bertanya bahwa apakah Allah itu di satu tempat yang diliputi oleh sesuatu? Maka kita katakan, hadza ma'nan batilun. Tentunya yang begitu makna yang batil. Yunazzihullahu anhu. Ya. Au yunazzahullahu anhu. Allah disucikan dari yang seperti itu. Wa in qala annahu ta'ala mubayinun lil makhluqat fauqaha. Tetapi kalau maksud dari Allah itu, maksud dari jihah artinya Allah itu berpisah, terpisah dari makhluknya, fauqaha, di atas makhluknya, wa annahu ta'ala fi jihatil ulu al mutlak, bahwasanya Allah di arah tinggi yang paling tinggi, al jihah al ulu al mutlak, qila hadza haqqun yajibul imanu bihi, ini hak dan wajib kita imani. Lakin lafzah al-jihah, ya, tetapi lapas jihah itu lapas yang terlalu umum, ya, al-aula tarkuha, maka yang lebih utama ditinggalkan. Artinya kalau Anda ingin menggunakan kata jihah untuk mengatakan Allah itu diliputi oleh arah tertentu atau diliputi, ya, maka itu makna yang batil. Tetapi kalau maksud dari jihah itu adalah Allah maha tinggi, mubayinun afauqa makhluqatihi, bahwa Allah terpisah dan Allah itu maha tinggi dan tingginya adalah tinggi yang mutlak, yang tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa taala, maka kita menetapkannya. Jelas ya? Ini kalau dalam perkara yang tidak ada dalil yang menetapkannya, tidak ada dalil juga yang menafikannya, maka ahlu sunnah melakukan al-istifsal, yaitu mentafsil.

Sistem syariah tanpa kena penalti. ACC Developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Mesin vakum sealer double seal DZ 400T 2CB dari Mak. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama kita sudah bacakan beberapa poin terkait dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan, menafikan dan juga di dalam menyikapi sifat-sifat yang tidak ditetapkan oleh Quran tetapi tidak juga dinafikan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengajak para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, layanan telepon 08121 selanjutnya, dan ada penelpon yang sudah masuk sepertinya ya, Bapak Muzakkar ya. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Iya, sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Dari semua para-para. Silakan Bapak. Pertanyaan saya ini Ustaz. Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang musibah. Di Qur'an ada yang pertama dinyatakan tidak akan terjadi. Kecuali disebabkan karena dosa-dosa kamu. Itu surat apa dosa? Baik. Lalu yang kedua, tidak akan terjadi musibah melainkan dengan izin Allah. Ali minta Ustaz, bagaimana penasirnya desa akan ini berbeda? Baik. Aman penjelasan Ustaz. Baik, barakallah. Dalam satu ayat, terjadi musibah terjadi dengan insyaAllah. Baik. Yang kedua, baik, tidak akan terjadi musibah karena dosa-dosa kamu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa memahami bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, tetapi segala sesuatu pun terjadi tidak lepas dari sebab akibat. Wallahu a'lam bissawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan bahwa segala sesuatunya telah ditakdirkan, ditentukan, dituliskan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang telah dan sedang dan akan terjadi, semuanya telah diketahui oleh Allah. Allah Maha berilmu, ilmunya tak terbatas, Al-Alim. Ya Allah Al-Khabir, Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama qalam, yaitu pena. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memerintahkan pena untuk menulis. Kemudian pena bertanya, apa yang aku harus tulis? Maka Allah mengatakan, uktub maqadir al-khalaiq. Tulislah takdir makhluk. Ya. Jadi semua takdir makhluk ini sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan permasalahan takdir ini adalah permasalahan yang sifatnya khusus milik Allah, hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada malaikat atau nabi yang paling dekat sekalipun yang mengetahui ya perkara-perkara yang gaib, terlebih lagi masalah takdir. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أَصَابَ مِنْ مُسِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidaklah terjadi satu musibah kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Segala sesuatu telah Allah takdirkan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan keadilannya, Allah dengan kesempurnaan sifat adil yang dia miliki, dan dengan kesempurnaan sifat hikmah atau kebijaksanaan yang dia sandang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Betul, segala sesuatu telah Allah tetapkan sempurna. Allah tahu semuanya. Tetapi Allah tidak menzalimi hambanya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam banyak ayat Al-Quran bahwasanya musibah itu tidak bisa dilepaskan dari perbuatan manusia. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian, kata Allah, kecuali disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Ya, disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Apakah ini bertentangan? Tidak, tidak bertentangan. Allah menetapkan satu ketentuan yang umum, ya, dan kita tidak tahu apa isi ketentuan itu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan aturan di alam semesta. Allah berfirman, wa kullan akhadna bidzambih. Dan begitulah umat-umat sebelum kalian yang kami azab dikarenakan dosa mereka. Faminhum man akhadathu sayhah. Ada yang dibinasakan dengan suara yang keras. Ada yang dibinasakan dengan ditenggelamkan ke laut. Ada yang dibinasakan dengan ditenggelamkan ke bumi. Ada yang dibinasakan dengan batu-batu yang jatuh dari langit. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak menzalimi mereka. Jadi Allah tidak menzalimi mereka. Kalau seandainya Allah menetapkan sesuatu dan manusia tidak memiliki pilihan, tidak diberikan akal, tidak diberikan mata, tidak diberikan hati, tidak diberikan pendengaran, tidak diutus kepada mereka nabi, tidak diutus kepada mereka Al-Quran, tidak diturunkan Al-Quran, tentunya saat itu manusia tidak memiliki pilihan. Tapi manusia punya pilihan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap makhluk fujuroha wa taqwaha. Perbuatan fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Dan sungguh telah celaka orang yang mengotori dirinya dengan dosa. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir, tetapi Allah pun menetapkan ketentuan. Ada ketentuan sebab dan akibat. Wahai kalian manusia yang berakal, kalian tahu segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalian pun tahu bahwa kalian telah diberikan akal untuk berpikir mana yang baik kalian kerjakan dan mana yang buruk kalian tinggalkan. Apakah setiap kita melakukan dosa pasti dapat musibah? Belum tentu juga. Allah berfirman dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, surat Ar-Rum. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Akibat ulah tangan manusia. Lalu apa dampak yang terjadi? Liyuziqahum ba'dalladhi amilu. Dan Allah hendak menimpakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Sebagian saja. Tidak setiap kita dosa langsung kena azab. Kalau begitu tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi. Tetapi liyuziqahum ba'dalladhi amilu. Allah akan merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka. Artinya tidak terjadi musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin dari Allah. La'allahum yarji'un. Liyuziqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Dan Allah hendak menimpakan sebagian akibat dari kerusakan yang kalian buat agar kalian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kalian mau kembali. Mau muhasabah, mau mengoreksi diri tentang apa yang kalian lakukan selama ini. Jangan hanya menyalahkan langit. Ini kenapa banjir? Iya, memang tahun ini curah hujannya sangat ekstrim. Titik sampai di situ. Jadi evaluasinya hanya evaluasi alam. Tidak dievaluasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang yang salah yang begitu. Harusnya kita katakan curah hujannya tinggi dan juga hutan tidak bisa lagi menahan air karena kerusakan yang dibuat oleh manusia, kan begitu. Ya, jadi bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala hendak menzalimi hambanya. Nauzubillahi min dzalik. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tetapi hamba, yaitu manusia, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Walaupun semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan mereka tidak bisa berkehendak atau menempuh satu jalan kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada nanti pembahasan panjang terkait dengan masalah takdir. Segala sesuatu telah ditakdirkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan satu ketentuan sunnah kauniyah, ketetapan hukum di alam semesta. Allah pun memberikan iradah untuk manusia untuk mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Kebaikan itu akan mengantarkan mereka kepada kebaikan, keburukan itu akan mendatangkan keburukan untuk mereka. Itu telah menjadi satu ketentuan yang digariskan oleh Allah di alam semesta. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau membangun rumah dan di tanah tersebut ada kuburannya dan kuburan tersebut terletak 2 meter dari lahan rumah. Itu hukumnya gimana? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab ya. Tentunya kuburan itu harus dimuliakan, harus dihormati. Kuburan seorang muslim harus dihormati, harus dijaga. Jangan sampai kita menghinakannya, menginjaknya, duduk di atasnya, kan begitu dalam syariat kita. Kita harus memuliakan, artinya tidak boleh menginjak-injak, tidak boleh duduk di atas kuburan, ya. Itu dilarang dalam syariat Islam, ya. Itu dilarang. Oleh karenanya, kalau memang jaraknya masih sekitar 2 meter dan itu kuburan yang sudah lama, ya sudah dibuat pagar saja, dibuat pagar yang memisahkan antara rumah kita dengan kuburan tersebut. Dan ini akibat mungkin tidak dikuburkan di pemakaman umum. Harusnya seorang muslim itu yang paling bagus dikubur di pemakaman umum. Apa hikmahnya? Salah satunya hal-hal seperti ini. Agar ada yang mengurus. Ya, agar ada yang mengurus. Tapi kalau kita misalnya menguburkan di samping rumah, kita tidak tahu nanti kita akan meninggal juga. Kalau kita meninggal, siapa yang akan mengurus? Akan pindah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, yang paling bagus adalah jangan menguburkan di sekitar rumah, di halaman rumah. Berdasarkan hadis ya, Nabi berkata, "La taj'alu buyutakum kuburo." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian kuburo, seperti kuburan. Sebagian ulama mengatakan, jangan kalian menguburkan jenazah kalian di rumah. Jadi ada dua pengertian. Ada yang mengartikan la taj'alu buyutakum kubur ay kal kubur, seperti kubur. Tapi sebagian mengatakan jangan jadikan rumah kalian kuburo, maksudnya jangan menguburkan keluarga kalian di rumah. Dan dua-duanya saya rasa bisa artinya dua-duanya memiliki makna yang benar. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, betul. Jangan kuburkan keluarga kalian di rumah juga betul. Artinya kita kubur di tempat pemakaman umum. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad khusus. Ya, Abu Bakar berkata, aku mendengar Nabi bersabda, seorang Nabi dikubur di mana dia meninggal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Hambawa, Jawa Timur. Baik, silakan. Nah, ini Ustaz, tentang kuburan juga ini Ustaz. Baik. Bagaimana kalau ada pepohonan itu ditanam di area kuburan seperti mangga begitu Ustaz tanya. Terus kemudian kalau panen itu kan apa ya? Jatuhnya ke area kuburan begitu Ustaz ya. Kemudian kalau jatuhnya apa tuh namanya, kalau ada orang yang ngambil jatuhnya ke kuburan begitu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz solusinya, apakah mau dipertahankan apa mau ditebang, kemudian ini apa namanya ya, soalnya kalau sedekah itu, kalau sedekah mangga itu disedekahkan kepada orang niatnya untuk orang yang meninggal dunia itu Ustaz, untuk yang orang yang menanam itu misalnya Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Baik. Sebaiknya bagaimana? Baik. Mohon solusinya Ustaz. Sekarang jasa pembahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisaf ya, saya tidak mengetahui adanya larangan menanam pohon buah tertentu di kuburan. Misalnya menanam pohon mangga, atau menanam pohon kelapa, atau menanam pohon rambutan dan lain sebagainya, saya tidak mengetahui adanya larangan. Ya, saya tidak mengetahui adanya larangan. Terkait dengan kuburan yang dilarang itu adalah naha Rasulullah an yujassas. Nabi melarang menyemen, ya, menyemen kuburan. Nabi melarang membangun kuburan. La'anallah apa? Dalam hadis dikatakan la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhazu kuburahum masajida, menjadikan kuburan sebagai masjid, mendirikan masjid di atas kuburan itu dilarang. Lalu memberikan lampu di atas kuburan, jadi ada kuburan lalu di atasnya dikasih lampu penerang untuk kuburan tersebut, bukan untuk jalan. Kalau untuk jalan kata para ulama enggak ada masalah. Ya, dalam hadis dikatakan Allah melaknat orang-orang yang menjadikan apa, siraj, menerangi kubur dengan lampu, karena itu bisa menyebabkan kultus. Ya, dalam riwayat Nabi melarang meninggikan kuburan, kalaupun ingin ditinggikan tidak lebih dari satu jengkal sebagai penanda saja. Begitupun Nabi melarang untuk menginjak, ya, menginjak-injak atau duduk di atas kuburan. Bahkan dalam riwayat, seandainya aku duduk di atas api lebih ringan daripada duduk di atas kuburan. Ah, itu yang beberapa hal yang dilarang. Salat menghadap kuburan pun dilarang. La tusalli ilal kubur, kata Nabi, janganlah salat menghadap kuburan. Itu hal yang dilarang. Adapun menanam pohon, ya, menanam pohon mangga atau apa di sekitar, di area tanah kuburan itu, Allah alam bisaf, saya tidak mengetahui ada larangan. Maka kalau tidak ada larangan, kembalikan ke hukum asal. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan barang siapa yang tahu, ya, barang siapa yang ingin menanam pohon dan dia tahu bahwa esok dia akan meninggal, maka hendaknya dia tanam. Jangan sampai gara-gara kita tahu besok kita akan meninggal, kita tidak jadi menanam. Lanjutkan menanam. Karena tidaklah ada burung yang hinggap, atau serangga yang makan, atau manusia yang mengambil manfaat dari pohon itu, kecuali bisa menjadi amal saleh. Boleh tidak buah mangga yang ada di tanah kuburan itu disedekahkan buahnya untuk masyarakat, diniatkan untuk yang menanam pohon tersebut? Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Kata Imam An-Nawawi, bersedekah atas orang yang sudah meninggal, orang hidup bersedekah atas nama orang yang meninggal itu adalah boleh berdasarkan ijma' para ulama. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, dari Yusri di Sulawesi Selatan. Adakah dalil bahwa jika kita membeli sebuah tanah harus mengeluarkan zakat tanah yang dibeli tersebut? Yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu itu tidak ada dalil. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak ada zakat di dalam kuda yang dipakai, budak yang dimiliki, rumah yang ditempati, itu tidak ada zakatnya sama sekali. kecuali kalau statusnya adalah pedagang, yaitu jual beli tanah. Ada zakat, tapi zakat mal dari zakat perniagaan dari jual beli tanah. Ya, itu kalau dia seorang agen properti atau dia seorang penjual tanah misalnya, maka bisa saja ada zakatnya. Tapi kalau dia membeli tanah untuk ditanam atau untuk dibangun rumah, tidak ada zakatnya. Ya, kalau untuk tanaman ya nanti tergantung berbuah buah apa jenis tanamannya, nanti bisa ditentukan ada zakat atau tidak. Ya, kalau bukan dari jenis tanaman yang ada zakat, maka bisa kena zakat perdagangan atau yang lainnya. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Pak? Dari Allah di Jambi, Ustaz. Baik, silakan, Bapak. Ini saya mau tanya mengenai tadi tertarik soal masalah kuburan ini, Pak. Baik. Nah, ini saya sering mengikuti pemakaman jenazah, nih, Pak. Nah, ini begitu jenazah itu mau dimasukkan ke dalam liang lahat itu, kok ada diazankan, bahkan dikomatkan. Nah, ini apakah ada memang contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Nah, yang kedua, Pak, setelah selesai di apa namanya itu diuruk dengan tanah itu, kemudian di atasnya itu dibacakan talqin. Nah, kalau menurut contoh Nabi yang sebenarnya, harusnya bagaimana atau doa apa, Pak? Itu saja, Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Yang pertama, pertanyaannya, adakah contoh dari Nabi azan dan iqamah di kuburan? Allah alam bisawab, tidak ada. Ya, kalau pertanyaannya ada atau tidak contoh dari Nabi, jawabannya tidak ada. Artinya Nabi tidak pernah memerintahkan dan Nabi tidak pernah melakukan azan di kuburan setelah selesainya atau ketika diletakkannya jenazah di kubur, di dalam lahat, dimasukkan ke liang lahat, lalu setelah itu diazankan. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak juga dilakukan oleh para sahabatnya. Ya, dan ini masuk kategori perkara yang baru, yang dibuat-buat. Adapun argumentasi orang-orang yang mengatakan hal itu dianjurkan adalah dikias. Mereka berdalil dengan kias. Kata mereka, ketika seseorang itu lahir, dia diazankan, dia diikomahkan. Maka begitupun ketika seseorang meninggal, maka dia mendatangi dunia dengan azan dan ikomah, dan dia meninggalkan dunia dengan azan dan ikomah. Tentunya kias yang seperti itu tidak bisa diterima, ya, karena azan dan ikomah kaitan dengan bayi itu ada dalilnya. Ya, walaupun para ulama pun berdebat di dalam hadisnya, tetapi menjadikan itu sebagai dasar kias, saya rasa tidak diterima. Kalau seandainya itu baik, tentulah dahulu Rasul, para sahabat, para khulafaur rasyidin, para imam-imam ahlus sunnah sudah melakukannya, tapi tidak dilakukan oleh mereka. Yang kedua, masalah talqin, tentunya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan apa hukumnya kita berada di atas kuburan, lalu kita berkata, ya fulan, ya wahai fulan, engkau akan ditanya, maka ucapkanlah begini-begini. Itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Penyebabnya adalah kaitan dengan hadis terkait dengan hal tersebut. Kalau kita buka kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan namanya Kitabul Janais, bab terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Dan beliau menyebutkan hadis tentang talqin. Tetapi hadis tersebut lemah, ya. Hadis tersebut adalah hadis yang sangat lemah sekali. Oleh karenanya, wallahu a'lam bishawab, hadis yang sahih menunjukkan bahwa talqin itu bukan setelah selesai penguburan, tetapi talqin itu adalah ketika akan meninggal. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Jadi kita menuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Dan barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Adapun mentalkinkan di kubur, ini khilaf, diperselisihkan oleh para ulama, tetapi pendapat yang paling kuat, ya, hadis yang menjadi dasar talqin tersebut adalah hadis yang lemah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya yang paling utama mentalkin itu adalah indal ihtidor, yaitu ketika sakaratul maut.